Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات yang saya hormati. Kita masih berbicara tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada' wa ilayhi ya'ud. Dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Minhu bada' bila kayfiyyati qawlan. Dari Allah berasal dan tidak diterangkan kayak apanya, dalam bentuk ucapan. Ucapan yang didengar oleh para malaikatnya, ucapan yang didengar oleh yang diajak bicara oleh Allah SWT. Sebagaimana Musa alaihissalam yang Allah ajak bicara, dan itu keistimewaan beliau alaihissalam sehingga dijuluki Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Allah yang Maha Rahman. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sudah dibahas para penentang-penentang yang tidak mau beriman, yang enggak mau percaya bahwa Allah berbicara. Alasan mereka menolak paling tingginya dari alasan mereka, katanya khawatir menyamakan dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah berbicara, berarti Allah jisim. Kalau Allah memiliki jisim, berarti sama dengan makhluk katanya. Kalau Allah berbicara berarti punya lidah, berarti punya mulut, berarti maka sama dengan makhluk, dan itu tidak mungkin, mustahil, maka tidak mungkin Allah bicara. Padahal dalam Al-Quran tidak satu ayat, tidak dua ayat, sekian ayat yang mengatakan bahwa Allah berbicara dan mengajak bicara. Dalam hadis-hadis juga disebutkan dalam sekian banyak hadis yang menyatakan bahwa Allah berbicara. Sehingga jangan ditolak sifat berbicara bagi Allahnya, jangan ditolak sifatnya, tetapi ditolak tasbihnya. Artinya Allah berbicara, tetapi tidak serupa dengan makhluknya. Allah berbicara, tetapi bukan bermakna, berarti punya lidah, berarti punya. Itu kan dari kamu sendiri. Adapun dalam Quran dan Sunnah tidak dibicarakan masalah itu. Sehingga dikatakan oleh para ulama ahli sunnah bahwa Allah berbicara. Dan itu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu Al-Kalam. Tetapi bila kaifiyah, tanpa kita membahas kaifiyahnya, kayak apanya, seperti apanya, tidak diberitahu. Maka tentunya sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah. Cara berbicaranya sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah. Adapun pendalilan-pendalilan mereka tadi khawatir tasbih tidak bisa diterima. Demikian pula alasan-alasan mereka yang lain. Dan kita sampai pada ucapan asy-syarih, amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala. Adapun pendalilan mereka dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Mereka berdalil pula dengan ayat Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Qanifidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan alasannya. Ayat yang dibawa adalah ayat yang berbicara tentang penciptaan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wal Qur'an syai'un fayakunu dakhilan fi umumi kull. Dan Al-Qur'an itu pun syai', sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Quran sesuatu. Berarti Allah menciptakan Al-Quran pula. Maka Al-Quran makhluk. Bukan ucapan Allah SWT, tetapi ciptaan Allah SWT. Fayakunu makhlukan. Maka dia adalah makhluk, katanya. Karena ayatnya menyatakan Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan Al-Quran katanya sesuatu. Berarti Allah menciptakan pula Al-Quran. Ikhwanabidina azakullah, ini alasan konyol. Alasan yang sungguh bertentangan dengan prinsip mereka sendiri. Famin a'jabil ajib. Sungguh termasuk yang paling mengherankan adalah dzalika anna af'alal ibad kulluha indahum ghairu makhluqah lillahi ta'ala. Yang paling mengherankan bahwa mereka menganggap bahwa perbuatan-perbuatan para hamba bukan diciptakan oleh Allah. Aneh kan? Tadi menyatakan bahwa kalimat Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, itu artinya segala syai diciptakan oleh Allah. Maka Al-Quran itu syai, sesuatu, maka diciptakan pula oleh Allah. Padahal madhab mereka, ini madhabnya Mu'tazilah, atau madhabnya yang sejenis mereka dari kalangan pengikut-pengikutnya, dari kalangan para rasionalis, mereka berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para hamba itu bukan makhluk. Diciptakan oleh Allah bukan, tapi diciptakan oleh manusia itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan-perbuatan kita. Yani dalam masalah qadar, dalam masalah takdir, mereka adalah orang-orang qadariyah. Mu'tazilah dalam masalah takdir adalah seperti qadariyah, menolak adanya ketentuan-ketentuan takdir. Kata mereka, manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Lihat. Menurut mereka, perbuatan para hamba itu diciptakan oleh si pelakunya. Bukan Allah yang menciptakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun ahlus sunnah menyatakan bahwa perbuatan para hamba, Allah yang menciptakannya. Artinya perbuatan para hamba itu diciptakan. Dengan kata lain, ditakdirkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka tinggal kita balikkan saja kepada mereka. Kalian kemarin ketika berbicara masalah takdir, katanya perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah. Sekarang menyatakan segala sesuatu ciptaan Allah, sampai ucapannya juga ciptaan Allah. Padahal itu ucapan Allah SWT. Ini keanehan dari mereka. A'jabul ujab. Wa innama yakhluquhal ibad jami'uha. Kata mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh para hamba itu semua. La yakhluquhallah, bukan Allah yang menciptakan. Fa akhrajuha min umumi kull, berarti mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari keumuman kalimat kull. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Kan 'am, umum, mencakup segala macam yang dikatakan syai. Tapi perbuatan para hamba juga syai. Kenapa kalian tidak menyatakan bahwa itu makhluk, diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah? Kalian menyatakan itu bukan ditakdirkan oleh Allah. Kita sendiri yang berbuat, kita sendiri yang menciptakan, kita sendiri yang menentukan. Ajib. Ini a'jabul ujab. Seaneh-aneh madhab mereka. Kalau bicara perbuatan hamba, tidak memakai ayat ini. Allahu khaliqu kulli syai. Tetapi ketika berbicara masalah kalamullah, ucapan Allah, mereka memakai ayat ini bahwa kullu syai itu mencakup segala sesuatu termasuk Al-Qur'an, katanya. Ma'annahu sifatun min sifatihi, padahal yang namanya kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Apakah kalian dengan madhab kalian tadi, dengan ayat yang kalian pahami tadi, kemudian kalian menganggap semua sifat-sifat Allah makhluk? Qudratullah, kekuasaan Allah, berarti kekuasaan syai, maka makhluk. Allah menciptakan kekuasaan untuk dirinya. Begitu. Atau menyatakan bahwa sifat Allah maha tinggi, makhluk. Sifat Allah ini, sifat Allah itu semuanya makhluk. Karena itu semuanya asya. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Wallah. Akan ditertawakan oleh orang yang mengerti bahasa Arab sedikit saja. akan tertawakan dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau sifat-sifat Allah tentunya tidak termasuk yang Allah katakan tadi, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, ya tentunya segala sesuatu pada makhluk-makhluknya, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada Allah Subhanahu wa taala, dia al-khaliq, dialah pencipta, bukan diciptakan. Kalau Allah pencipta, maka sifat-sifatnya pun sifatnya sang pencipta. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq. Sifat Allah yang maha pencipta. Demikian pula sifat kalam, sifat berbicara. Ma'annahu sifatun min sifatih. Karena itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bihi takunul asya'al makhluqah. Dengan sifat-sifat Allah itulah terjadi makhluk-makhluk. Karena Allah memiliki sekian sifat-sifat, maka terjadi makhluk-makhluk. Sifat kekuasaan Allah maha bisa, maka Allah mengadakan dengan kekuasaannya segala makhluk. Karena sifat Allah maha besar, maha tinggi, maka Allah SWT dengan kebesarannya, dengan ketinggiannya, menciptakan makhluk-makhluk ini dengan sekian macam kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan maha tinggi, maka segala ciptaannya di bawah dan tentunya sangat di bawah dibandingkan dengan apa yang Allah miliki. Ikhwan fillah na'azakumullah, termasuk dengan sifat kalam bagi Allah terjadilah makhluk-makhluk. Iya Pak, iya. Nah, tidak ada jawaban lain kecuali iya. Dengan kalamullah kun, maka jadilah segala sesuatu. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan kun, mengucapkan kun yang bermakna jadilah, kemudian jadilah dia. Artinya menciptakan itu dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan kudrahnya dan dengan ucapannya kun. Berarti dengan sifat Allah terjadilah asya'al makhluqah. Dengan sifat-sifat Allah tadi terjadilah makhluk-makhluk yang diciptakan. Id bi amrihi takunul makhluqat. Karena dengan perintah Allah, dengan urusan Allah, dengan ucapan Allah terjadilah makhluk-makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu wal qamaru wan nujuma musakhkharatin bi amrihi." Ala lahul khalqu wal amr. Maksudnya bukan di bawah hamzahnya itu. Ala lahul khalqu wal amr, bukan illa. Wasyamsu wal qamaru wan nujum, kata Allah. Matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk beredar sesuai dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik Allah al khalqu wal amr. Milik Allah lah penciptaan dan milik Allah pula urusan. Yang menciptakan segala sesuatu Allah, dan yang memiliki segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, maka ayat ini menunjukkan dengan kalimat bi amrih, dengan perintah dari Allah, artinya segala sesuatu tunduk, berjalan, terjadi, beredar semuanya dengan perintah dari Allah. Perintah itu ucapan. Sebagaimana Allah katakan dengan kalimat i'tiya tau'an au karha, datanglah tau'an au karha, apakah dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, kata Allah. Ini juga kalimat perintah i'tiya, datanglah. Fa farq bainal khalq wal amr, beda antara khalq wal amr. Khalq penciptaan dan amr adalah urusan. Walau kana al-amr makhluqan la lazima an yakuna makhluqan bi amrin akhar. Kalau amr itu juga adalah makhluk, berarti dia diciptakan dengan sesuatu yang lain selain amr. Apalagi itu. Ala lahul khalqu wal amr. Milik Allah lah segala penciptaan dan juga perintah-perintah, urusan-urusan. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan, semua urusan Allah SWT. Kalau perintah-perintah tadi pun adalah makhluk, berarti terjadi dengan sesuatu yang lain. Dengan apa itu? Qadabinna'azakumullah. Yatasalsal. Akhirnya terus berantai, enggak ada akhirnya. Maka kita katakan bahwa segala makhluk diciptakan dengan urusan Allah, dengan perintah Allah. Dan perintah Allah bukan makhluk. Selesai. Kalau kita katakan perintahnya pun makhluk, diciptakan dengan perintah apa lagi? Dengan suatu perintah lagi. Perintahnya diciptakan dengan apa lagi? Oh, dengan perintah yang berikutnya lagi. Perintahnya makhluk juga. Makhluk. Kalau begitu, diciptakan dengan apa lagi? Ya, tasalsal. Tasalsul syaitan, kata orang kita. Berantai dengan rantai syaitan, gak akan berakhir. Terus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini, laukan al-amr makhlukan, kalau amrnya tadi, perintahnya tadi juga makhluk, la lazima an yakuna makhlukan bi amrin akhar, berarti dia diciptakan dengan perintah yang lain, dan perintah yang lainnya juga berarti diciptakan lagi dengan perintah yang lain lagi, ila ma la nihayatalah, yang sampai tidak ada akhirnya. La nihayatalah artinya berantai dengan rantai yang tidak berakhir. Fayalzamut tasalsul wa huwa batil, maka akhirnya tasalsul tadi menunjukkan bahwa itu bukti batilnya pendapat tadi, pendapat yang batil. Wa tarda batilihim an takuna jami'a sifatihi ta'ala makhluqah, dan juga termasuk konsekuensi dari kebatilan mereka tadi adalah segala sifat-sifat Allah berarti juga makhluk. Kalau kalian berkeyakinan sifat kalam bagi Allah makhluk dan apa yang diucapkan makhluk, maka berarti semua sifat-sifat Allah makhluk juga. Kal ilmi, ilmu Allah makhluk. Wal qudrah, kekuasaan Allah makhluk. Wa dzalika sariful kufur. Dan ini tentunya merupakan kekafiran yang sarih. Sariful kufur artinya kekafiran yang sangat jelas. Fa inna ilmahu syai' wa qudratuhu syai' wa hayatuhu syai'. Karena bisa kita katakan dengan madhab mereka tadi, dengan madhab batil, maka kita bisa berkata kekuasaan Allah juga syai, kehidupan Allah juga syai, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, kebesaran Allah juga syai. Dengan madhab kalian tadi berarti makhluk, karena Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala syai, maka semua yang syai adalah makhluk. Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala yang dinamakan sesuatu maka dia makhluk. Astagfirullahaladzim. Apakah bermakna sifat-sifat Allah juga sesuatu berarti makhluk juga? Tidak. Ini ayat berbicara tentang makhluk-makhluk, tidak berbicara tentang Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari makhluk-makhluk ciptaannya, begitu. Bukan dengan am sampai berbicara sifat-sifat Allah, tidak. Sifat-sifat Allah bukan makhluk dan tidak dibicarakan tentang makhluk. Fayadkhul fi kulli fi umumi kull fayakunu makhluqan ba'da an lam yakun, berarti kalau makhluk tadinya tidak ada kemudian diciptakan jadi ada, tadinya tidak punya kekuasaan diciptakan kekuasaan, yang tadinya enggak bisa bicara diciptakan pembicaraan, yang tadinya tidak punya ilmu diciptakan ilmu, begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minal kufri wadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran dan kesesatan. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha tinggi Allah, setinggi-tingginya. Wa kayfa yasih an yakuna mutakalliman bikalamin yaqumu bighairihi. Dan bagaimana dibenarkan kalau dikatakan Allah berbicara dengan satu ucapan yang ucapannya bukan dari dirinya tapi makhluk. Walau sah dalika la lazim an yakuna ma ahdathahu min al-kalam fil jamadat kalamuhu. Kalau benar apa yang mereka katakan, maka konsekuensinya apa yang diadakan dari pembicaraan, apa yang diucapkan dari pembicaraan, fil jamadat, dalam benda-benda mati, itu pun ucapan Allah SWT. Wa kadzalika aydan ma khalaqahu fil hayawanat, demikian pula apa yang Allah ciptakan pada makhluk-makhluk. Wala yufarriq hina idzin bainan nathq wa anfaq. Kalau begitu enggak ada perbedaan antara berbicara dengan menciptakan pembicaraan. Paham ini maksud? Saya ulangi. Pahami dengan baik-baik. Kata beliau, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kalau kamu menyatakan ucapan Allah itu makhluk, berarti apa yang diucapkan oleh Allah itu makhluk. Maka apa yang diucapkan oleh manusia juga diciptakan oleh Allah. Bukan begitu? Berarti makhluk juga. Dan yang diucapkan oleh segala macam hewan-hewan ataupun manusia, itu juga makhluk juga. maka apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh manusia, apa yang diucapkan oleh hewan, atau apa yang diucapkan oleh apapun, sama-sama makhluk. Akhirnya enggak ada perbedaan antara natoko dengan antoko. Natoko itu berbicara. Kalau antoko menjadikan makhluk jadi berbicara. Kok disamakan sama-sama makhluk? Kalau Allah berbicara, maka pembicaraannya pembicaraan Allah SWT. Tapi kalau Allah menjadikan makhluk berbicara, maka itu pembicaraan makhluk, bukan pembicaraan Allah SWT. Farqun kebir. Perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Yang satu ma'sum, tidak mungkin salah, itu ucapan Allah SWT. Sedangkan apa yang terucap dari makhluk, walaupun Allah yang menciptakannya, tetapi itu adalah ucapan makhluk. Bisa salah, bisa keliru, bisa begini, bisa begitu. Qul inna a'udzubikumullah illa, kecuali apa yang Allah jadikan dia berbicara jujur, yaitu nanti yaumul qiyamah. Syahida alaihim arjuluhum wa aydiyahum, akan mempersaksikan untuk mereka tangan-tangan mereka sendiri dan kaki-kaki mereka sendiri. Berbicara kakinya, berbicara tangannya dengan jujur, tidak salah. Sampai ketika pemilik kaki, pemilik tangan tadi protes, lima syahidtum alaina, kenapa engkau mempersaksikan kepada kami, wahai kakiku, wahai tanganku. Demikian pula kulit berbicara, juluduhum, kulit-kulit mereka juga berbicara. Maka ketika ditanya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian mempersaksikan atas kami, apa jawaban benda-benda tadi? Jawaban kaki, tangan, dan kulit tadi. Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai. Telah menjadikan aku berbicara Allah yang maha mampu, maha kuasa untuk menjadikan apapun berbicara. Batu, kalau Allah kehendaki, bisa berbicara. Jamadat yang tadi disebutkan, bisa berbicara. Kapan? Ketika memberi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Batu yang memberi salam kepada Nabi, makanan yang memberi salam kepada Nabi, dan riwayat-riwayat yang sahih. Baik, apakah itu ucapan Allah atau ucapan makhluk? Hah? Apakah itu diciptakan oleh Allah atau itu adalah kalam Allah? Kita katakan itu ucapan batu, itu ucapan makanan, itu ucapan benda mati yang Allah ciptakan menjadi berbicara. Sebagaimana kulit-kulit, kaki-kaki dan tangan-tangan nanti yaumul qiyamah dikatakan oleh mereka antaqanallah, Allah telah menjadikan kami berbicara, kata mereka. Baik, kalau Allah berbicara langsung dan Allah menjadikan batu berbicara, apa perbedaan antara keduanya? Kalau Mu'tazilah, kelompok sesat tadi akan menjawab, yang diucapkan oleh Allah makhluk, yang diucapkan oleh batu tadi juga makhluk, sama, enggak ada bedanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengerikan sekali, ucapan Allah dengan ucapan batu disamakan, ucapan Allah dengan ucapan manusia disamakan, ucapan Allah dengan ucapan sekian hewan-hewan disamakan. Subhanallah ya ma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Setinggi-tingginya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ahlus sunnah, para imam-imam, para ulama ahlus sunnah menyatakan kalau Allah berbicara, itu ucapan Allah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Yang Allah sifati dalam Al-Quran sekian banyak sifat-sifatnya, sifat ucapan Allah SWT. Sadaqallah, maha benar Allah. Apa lagi yang diucapkan? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik, maha sempurna ucapan Rabbmu, sidqan wa adlan. Sidqan, kebenaran. Adlan, keadilan. Maha sempurna ucapan Allah dari dua sisi, jujurnya, kebenarannya, dan juga keadilannya. Yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maha sempurna ucapan Allah, sidqan wa adla, maha sempurna dari dua sisi. Maha benar berita-beritanya, semua beritanya pasti benar. Dan yang kedua, maha adil, yakni semua hukum-hukum yang ada di dalamnya, adil, tepat, hakim, hikmah. Ini ucapan Allah. Apakah bisa disifati dengan sidqan wa adlan pada ucapan kita? Pada ucapan manusia? Ucapan bulan wa bulan? Apalagi ucapan hayawan? Astagfirullahaladzim. Sama sekali beda. Kenapa? Karena itu makhluk, sedangkan ini ucapan Al-Khaliq. Itu ucapan makhluk. Ucapan Allah Al-Khaliq, maka itu bukan makhluk. Itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, titik. Berarti Allah menciptakan pembicaraan. Bukan. Allah bukan menciptakan pembicaraan. Allah berbicara dan ini ucapan Allah. Al-Quran, ucapan Allah. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu kalimat dari kalimat Allah. Ucapan dari ucapan Allah. Ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzu bi muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kitab kita. Qala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang kulit-kulit yang berbicara, tangan-tangan yang berbicara, dikatakan antaqanallah. Berarti beda dengan nataqallahu dengan antaqallah. Kalau nataqa, fi'lan lazim. Sedangkan antaqa, muta'addi. Ada maf'ulnya. Ini berbicara, kalau nataqa, kalau antaqa, menjadikan sesuatu berbicara. Dan itu berbeda yang sangat berbeda. Allah menakdirkan makhluk-makhluk bisa bicara. Maka itu memang ciptaan Allah makhluk. Dan itu pembicaraan-pembicaraan makhluk. Selesai. Tetapi kalau Allah berbicara, jelas itu ucapan Allah. Maka itu bukan Allah menciptakan sesuatu. Tetapi Allah berbicara. Walam taqul nataqallah. Sebagaimana kulit-kulit tadi berkata antaqanallah. Tidak berkata nataqallah. Allah berbicara, tidak. Tapi Allah menjadikan kami berbicara. Bal yalzam an yakuna mutakalliman bikulli kalamin khalaqahu fi ghairihi zuran kana aw kadiban aw kufran aw hadyanan ta'allahu an dhalik. Konsekuensi dari madhab mereka adalah berarti boleh kita katakan semua ucapan Allah yang diucapkan oleh manusia secara zur, dusta, kadiban, zur itu palsu, kadiban dusta, au kufran atau ucapan kufur, au hadyanan atau ucapan orang melindur. Hadyan adalah ucapan ketika tidur. Semua bisa dikatakan ucapan Allah Ta'ala. Karena sama-sama Allah yang menciptakan. Allah berbicara, katanya itu Allah menciptakan pembicaraan. Demikian pula dikatakan di sini, manusia berbicara dengan dusta, dengan berbagai macam kebohongan, dengan berbagai macam makar, kekafiran, kekufuran, kesesatan, atau ngelindur. Itu juga ciptaan Allah. Apakah boleh kalau ucapan yang merupakan ciptaan Allah dikatakan ucapan Allah? Sebagaimana kita menyatakan Allah menciptakan ucapan, kita katakan itu ucapan Allah. Apakah boleh kita katakan ucapan mereka tadi yang dusta, yang palsu, yang kadzab, yang kufur, kita katakan ucapan Allah? Qul inna a'udzubikumullah qad tarada dzalika al-ittihadiyah. Faqala Ibn Arabi wa kullu kalamin fil wujud kalamuh sawa'un 'alaina nasruhu wa nidhamuh. Yang berkata seperti itu hanya wahdatul wujud. Hadarrada dhalika al-ittihadiyah, sungguh telah mengatakan seperti itu dengan muttarid, kelompok sesat kafir. Para ulama sudah mengkafirkan al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah itu menganggap bahwa Allah menyatu dengan benda-benda semuanya. Allah menyatu dengan alam semesta. Allah menyatu dengan dirinya dan Allah menyatu dengan segala macam makhluk. Apa kata mereka? Berarti semua ucapan-ucapan Allah, katanya. Dan itu terucap dari tokoh mereka, Ibnu Arabi. Dengan tanpa alif dan lam, Ibnu Arabi. Faqala Ibnu Arabi, Ibnu Arabi berkata, wa kullu kalamin fil wujudi kalamuh. Segala macam ucapan yang ada ini seluruhnya adalah ucapan dia. Sama saja apakah nathruhu wa nidhamuh. Nathr adalah ucapan-ucapan biasa, sedangkan nidham adalah ucapan yang disusun seperti syair-syair dan sajak-sajaknya. Sama kata dia, ucapan yang nathr ataupun ucapan yang nidham, semuanya adalah ucapan Allah SWT. Adapun dia kafir ma'ruf, masyhur kekafirannya dan kesesatannya, wajar kalau dia menyatakan semua ucapan-ucapan Allah. Tetapi ahlus sunnah yang berpegang dengan Quran dan sunnah, yang mengaku mengikuti para sahabat wa tabi'in, yang mengaku mengikuti generasi pertamanya, Maka apakah mereka kemudian berkata dengan ucapan yang sama dengan Ibnu Arabi? Apakah pantas dia mengucapkan dengan ucapan ittihadiyah, wahdatul wujud? Mengucapkan dengan ucapan mereka yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan makhluk? Khamilina a'azakumullah. Ahlu sunnah menyatakan dengan tegas, sebagaimana diucapkan oleh para salafus saleh, bahwasanya ucapan Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Adapun ucapan selain Allah, semuanya makhlukah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya makhluk-makhluk yang lemah. Adapun ucapan Allah, ucapan sang pencipta, tidak mungkin salah, enggak mungkin keliru. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Walau sahha an yusaf ahadun bisifatin qamat bighairihi la sahha an yuqal lil basir a'ma wa lil a'ma basir. لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. خاني بلنا عزكم الله. كالو بيسا كالو صحة. Kalau dibenarkan untuk disifati sesuatu dengan sifat yang qamat bi ghairihi, kalau seseorang atau sesuatu bisa disifati dengan sifat yang tegak pada benda lain, akan jadi kacau. Bisa dikatakan yuqalil basir, akan dikatakan pada orang yang bisa melihat dikatakan buta, dan akan dikatakan orang buta dia orang yang melihat. Ya, ini bisa disifati dengan sifat yang tegak pada orang lain. Dan itu sebodoh-bodoh manusia. Niscaya mereka yang punya akal sedikit saja pasti akan mengatakan itu jelas kedustaan dan kebodohan. Yasir atau li'annal basir qad qama wasfal 'ama bighairihi, karena katanya orang yang bisa melihat ini dia memiliki sifat kebutaan pada sisi lain atau pada makhluk lain. Atau dia dalam keadaan melihat disifati dengan sifat kebutaan pada makhluk lain, atau dia dalam keadaan buta disifati melihat pada makhluk lain. Kenapa? Karena dia menciptakan atau membuat yang melek, maka dia dikatakan melek. Kenapa? Karena dia menciptakannya melek. Tidak bisa. Tetap sifat dirinya adalah yang tegak pada dirinya. Demikian pula sebaliknya, kalau dia dalam keadaan buta atau dalam keadaan dia melihat, tidak bisa dikatakan buta hanya karena dia membutakan seseorang. Ya. Ini kan butanya karena si fulan. Berarti si fulan buta. Karena fulan yang menyebabkannya. Loh, apakah bisa diterima oleh akal sehat? Dia memang menyebabkan ini jadi buta, tapi bukan dia yang buta. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia yang buta kemudian menjadikan sesuatu menjadi melek, apakah dikatakan dia adalah orang yang melek? Tidak, dia tetap buta. Sehingga khodimina azakumullah, penciptaan berbeda dengan sifat. Kalau Allah berbicara, beda dengan Allah menciptakan perbedaan. Penciptaan atau ucapan beda. Allah berbicara dengan Allah menciptakan perbedaan, itu farqun kebir syaddani bainahuma. Berbeda jauh antara keduanya. Allah berbicara, itu sifat Allah. Tapi Allah menciptakan pembicaraan, maka itu bukan pembicaraan Allah, tapi itu adalah makhluk. Kalau makhluk, seperti sifat-sifat makhluk lainnya, tidak ada yang sempurna. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa bimisli dhalika alzama al-imam Abdul Aziz al-Makki بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة. Dan seperti alasan ini atau seperti bantahan ini terjadi, diucapkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki terhadap Bishran Al-Mirrisi. Bishran Al-Mirrisi adalah tokoh Mu'tazilah. Di hadapan Khalifah Al-Ma'mun, ba'da an takallama ma'hu multaziman, setelah dia berbicara dalam keadaan siap konsekuen untuk tidak keluar dari nas tanzil, tidak keluar dari nas Al-Quran, tanzil. Wa alzamahul hujjah, dan diharuskan untuk berpegang dengan hujjah. Faqala Bishr, maka berkata Bishr al-Marisi, ya amiral mu'minin, liyada' mutalabati binasut tanzil wa yunadiruni bighairih. Wahai khalifah, wahai amiral mu'minin, hendaknya dia, maksudnya seorang tokoh al-sunnah tadi, Abdul Aziz al-Makki, hendaklah dia meninggalkan tuntutan dia kepadaku agar aku berpegang dengan tanzil. Hendaklah dia cabut kembali. Wa yunadhiruni bighairihi, dan silakan membantah aku, berdiskusi denganku, tapi tidak dengan dalil, tidak dengan nas, maksudnya dengan akal. Fa in lam yad' qawlahu wa yarji' anhu wa yaqir bi khalqil qur'anis sa'ah wa illa qadami halal. Siap, kata dia, kalau dia mau diskusi kepadaku dengan tanpa dalil-dalilan, kita akal-akalan, niscaya kalau dia tidak rujuk dan kemudian dia tidak kalah, langsung dia menerima bahwa Quran itu makhluk, silakan, darahku halal, katanya. Yakin kalau diskusi dengan akal pasti kalah, Abdul Aziz al-Makki. Fadami halalun, maka darahku halal, katanya. Kalau Abdul Aziz al-Makki, baik, tas'alni am as'aluk, boleh, silakan. Apakah kamu yang mau nanya aku atau aku nanya kamu? Qala Bishr as'aluk ant, aku yang nanya kamu. Wa tama'a fiyya, dan dia bersemangat untuk menundukkan aku. Faqultu lahu yalzimuka, qala Bishr is'al ant, silakan engkau yang tanya. Wa tama'a fiyya, dia menginginkan aku yang berbicara. Faqultu lahu yalzamuka wahidah min thalath la budda minha, kalau aku yang berbicara duluan, tayyib, aku katakan kepadamu bahwa engkau terikat dengan tiga perkara, salah satu dari tiga perkara, dan tidak mungkin lepas dari tiga. Imma an taqul inna Allah khalaqal Quran wa huwa indi ana kalamu fi nafsihi أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. Tidak kamu, kalau engkau berpendapat Quran itu makhluk diciptakan, maka ada tiga kemungkinan. Pertama, Allah menciptakan Quran, wa huwa indi ana kalamu fi nafsihi, kemudian Allah mengatakan bahwa itu adalah di sisiku, aku adalah ucapannya. Atau kemungkinan kedua, khalaqahu qa'iman bidzatihi, menciptakan ucapan dan ucapannya berdiri sendiri dengan zatnya, wa nafsihi. Kemungkinan ketiga, bahwa ucapan itu diciptakan pada makhluk yang lain, terucap dari si fulan, terucap dari si alan, terucap dari benda ini benda itu. Baik, yang mana dari tiga ini yang kamu maksud bahwa Allah menciptakan pembicaraan? Qala aqulu khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha, kata si Bishr al-Marisi, aku berpendapat bahwa dia menciptakan ucapannya seperti menciptakan yang lainnya, sama. Wahada anil jawab, dan dia menghindar dari jawaban tadi, tidak mau memilih salah satunya. Pokoknya menciptakan seperti menciptakan yang lain. Faqala al-Ma'mun, isyrah an hadhihi al-mas'alah, coba terangkan, kata al-Ma'mun, masalah ini. Wada' Bishran faqad inqata', tinggalkan Bishr. Sekarang kamu tadi mengatakan tiga itu apa maksudnya? Coba terangkan, kata Al-Ma'mun kepada Abdul Aziz Al-Makki. Faqala Abdul Aziz, in qala khalaqa kalamahu fi nafsihi fahada muhal. Kalau dia menyatakan Allah menciptakan ucapan pada dirinya sendiri, maka itu mustahil. Lian Allah la yakun mahallan lil hawadith. Karena Allah bukan makhluk, maka tidak mungkin ada makhluk padanya. Semua yang ada pada Allah, semuanya bukan makhluk. Wala yakunu fihi syai'un makhluk, maka tidak ada pada Allah sesuatu pun yang makhluk. Pendengarannya, penglihatannya, kebesarannya, keagungannya, ketinggiannya, tangannya, semuanya bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk. Karena Allah khaliq. Wa in qalahu khalaqahu fi ghairi. Sekarang kalau dia mengatakan Allah menciptakan pada yang lainnya bukan pada dirinya, maka fayalzamuhu fin nadhari wal qiyas anna kulla kalamin khalaqahu Allah fi ghairihi fa huwa kalamuhu. Kalau dia menyatakan Allah menciptakan ucapan bukan pada dirinya tapi pada yang lainnya, maka konsekuensinya, kata Abdurrahman Al-Makki, berarti semua makhluk yang berucap, maka ucapannya ucapan Allah SWT. Itu konsekuensinya. Karena semuanya ciptaan Allah. Allah menciptakan ucapan pada yang lainnya. Kalau Al-Quran dikatakan Allah menciptakan ucapan pada yang lainnya, maka yang diciptakan oleh Allah pada makhluk, pada sifulan semua berbicara-berbicara, itu ucapan Allah semua berarti. Fahuwa muhalun aydan, itu pun mustahil juga secara akal. Li'annahu yalzam qailuhu an yaj'al kulla kalamin khalaqahu Allah fi ghairihi wa huwa kalamullah. Karena konsekuensinya berarti orang tadi menganggap semua ucapan yang ada ini adalah ucapan Allah. Karena semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Fi ghairihi. Sekarang pilihan ketiga. Wa in qalahu khalaqahu qa'iman binafsihi wa dhatih. Ucapan itu berdiri sendiri pada zatnya, tidak berdiri pada makhluk lainnya, tidak pula pada zat Allah SWT. Fahada muhalun aydan. Ini pun mustahil juga. La yakunul kalam illa man takallama au min mutakallimin. Karena yang namanya ucapan pasti terucap dari seorang yang berucap atau dari sesuatu yang berucap. Ma min kalamin illa min mutakallim. Tidaklah satu ucapan kecuali diucapkan oleh yang mengucapkan. Thayyib. Kalau dia berdiri ada ucapan tapi enggak ada yang mengucapkan. Mungkin atau enggak mungkin? Mustahil. Silakan. Kamu pilih dari tiga kemungkinan ini dan kalian kamu enggak bisa lepas, kata Ibnu Hazm al-Makki. Dan tiga-tiganya mustahil. Kalau Allah menciptakan ucapannya pada dirinya, berarti pada diri Allah ada makhluk, mustahil. Karena semua yang ada pada diri Allah bukan makhluk. Allah memiliki tangan, tangannya bukan makhluk. Allah memiliki penglihatan, penglihatannya bukan makhluk. Allah memiliki kekuasaan, kekuasaannya bukan makhluk. Allah memiliki ucapan, ucapannya bukan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada sesuatu yang lain, berarti semua yang diciptakan pembicaraan pada sesuatu yang lain, berarti ucapan Allah. Itu mengerikan. Berarti semua ucapan makhluk, ucapan Allah. Yang ketiga, atau berdiri sendiri tanpa ada yang berbicara, tiba-tiba ada ucapan gitu. Entah dari mana keluarnya ucapan itu. Itu juga mustahil. Karena yang namanya ucapan pasti dari yang mengucapkan. Khana bin na'azakumullah. Lihat Abdul Aziz Al-Makki. Apa yang dia ucapkan terhadap Bishr Al-Mirrisi. Dengan satu kali pertanyaan sudah dia tidak bisa berbicara. Langsung menyatakan khalaqa. Kama khalaqa asya, menciptakan pokoknya seperti menciptakan yang lainnya. Khana bin na'azakumullah. Wa in qala khalaqa qa'iman bi nafsihi juga muhal. Illa man takmin mutakallimin kama la takunu al-iradah illa min murid. Sebagaimana kehendak, tidak mungkin muncul kehendak kecuali dari sesuatu yang menghendakinya. Enam. Lal ilm illa min alim. Sebagaimana ilmu tidak mungkin berdiri sendiri. Ini ilmu. Alim. Siapa yang alim? Ya berdiri sendiri ilmunya. Tidak ada. Orang ini berilmu bisa. Disifati berilmu, tetapi tidak ada yang disifatinya. Enggak mungkin. Wala yu'qal kalamun qa'imun binafsihi yatakallam bidatih. Maka tidak mungkin ada pembicaraan yang berbicara sendiri tanpa ada yang membicarakannya. Enggak mungkin. Falamastahala min hadhil jihad an yakuna makhluqan. Maka kalau sudah tiga-tiganya tidak mungkin, maka berarti jelas itu bukan makhluk. Bahwa itu adalah ilmun annahu sifatun lillah. Bahwa ucapan Allah adalah sifat Allah SWT. Hadha mukhtasar min kalamil Imam Abdul Aziz Al-Makki fil Haidah. Ini ringkasan ucapan Abdul Aziz Al-Makki dalam kitabnya Al-Haidah. Qul inna a'udzubikumullah. Apa kelanjutannya? Ya kelanjutannya, bahwa dia menyatakan dirinya halal darahnya. Si Bishr Al-Mirrisi. Qul inna a'udzubikumullah. وعموم كل في كل موضع بحسبه. Sekarang pembantahan dari sisi lain. Lagi pula ayat yang mereka pakai tadi, Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, kalimat kul sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sesuai dengan konteks pembicaraannya masing-masing. Fi kulli mawdhi'in bihasbihi. Di setiap tempat sesuai dengan keadaannya. Yuraf dzalika bil qara'in. Akan bisa diketahui makna kullu tadi sesuai dengan karinah-karinahnya, sesuai dengan konteksnya. Ala tara ila qawlihi ta'ala. Tidakkah kau lihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan tudammiru kullu syai'in bi amri rabbiha. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء. Azab yang didatangkan kepada kaum 'Ad. Tudammiru kulla syai. Menghancurkan segala sesuatu. Sehingga tidak lagi tampak dari mereka sedikit pun kecuali rumah-rumah mereka. Katanya kullu kulla syai. Dibinasakan, dihancurkan segala sesuatu. Tapi rumah-rumah mereka tidak hancur. Berarti apakah makna kul itu mesti am? Tergantung konteks pembicaraannya. Kalau dikatakan semua orang tidak ada yang hadir, kira-kira apakah tidak ada orang satupun? Belum tentu. Ya gurunya datang. Karena yang ngomong gurunya, saya hadir ternyata enggak ada orang satupun. Lah kamu orang bukan? Ya mafhumlah, jangan kamu pura-pura bodoh. Kepada orang-orang awam, ammal khawasu fala yahtajuna ila ar-rusul. Adapun orang-orang yang khusus, ya, khawasul khawas, istilah mereka, mereka tidak butuh kepada para rasul. Tingkatan khawas, orang-orang khusus dari kalangan sufiyah, tidak butuh kepada rasul. Maka yang tidak hancur rumah-rumahnya. Qanifirina azakumullah. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat-ayat lainnya tentang kullu, wa kullu syai'in halik, semuanya akan binasa illa wajhuh, kecuali wajah Allah SWT. Atau dikatakan dengan kalimat khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah setiap yang bisa dikatakan sesuatu berarti diciptakan oleh Allah? Apakah kalamullah yang juga bisa dikatakan sesuatu berarti ciptaan Allah? Apakah qudratullah yang bisa dikatakan sesuatu juga diciptakan oleh Allah? Apakah tangan Allah yang bisa dikatakan sesuatu kemudian juga diciptakan oleh Allah, berarti makhluk? Astagfirullahaladzim. Ini kebodohan namanya. Maka dijawab dengan jawaban yang berikutnya, bahwa kalimat kul ditafsirkan sesuai dengan keumuman, sesuai dengan konteks masing-masing kalimatnya. Masakinuhum syai, dalam ayat tadi, illa masakinuhum, tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka itu syai. Tetapi lam tadkhul fi umumi kulli syai'in damaratuhur rih, tetapi tidak termasuk yang dihancurkan oleh angin tadi. Wa dzalika li anna al murad tudammiru kulli syai'in yaqbal at tadmir, yakni angin tadi menghancurkan sesuatu yang memang bisa dihancurkan oleh angin tersebut. Adatan secara umum. Wa ma yastahiqqu at tadmir, dan apa-apa yang pantas dibinasakan dengan angin. Yang wajar dibinasakan dengan angin. Wa kadza qawluhu ta'ala hikayatan an Bilqis, demikian pula yang dihikayatkan tentang Bilqis. Wa utiyat min kulli syai. Wa utiyat min kulli syai. Aku melihatnya, dia dalam keadaan diberi segala sesuatu. Taib, segala sesuatu, semua yang dikatakan sesuatu diberikan kepadanya? Tidak. Tetapi diberikan segala sesuatu yang biasanya diberikan pada raja-raja. Itu maknanya. Yani Sulaiman alaihi salam dalam keadaan seorang raja yang diberi segala sesuatu. Qanifirina'azukumullah. Apakah diberikan segala sesuatu seperti Allah memiliki segala sesuatu? Bukan itu maksudnya. Walaupun seorang Bilqis yang waktu itu masih menyembah matahari, bukan maksud dia adalah segala sesuatu langit dan bumi diberikan kepadanya. Bukan. Tetapi sesuatu yang umumnya diberikan pada seorang raja. Artinya dia raja yang memiliki segala sesuatu kekuasaan yang lengkap. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan di sini, yakni syai' yahtaju ilaihi al-muluk. Yang diberi, yang biasa diberikan oleh kepada raja-raja. Wa hadzal qaid yufham min qara'inil kalam. Maka pengecualian-pengecualian tadi dari mana diketahui? Dari konteks pembicaraan. Konteks pembicaraannya tentang apa? Tentang raja yang memiliki segala sesuatu. Ya sudah. Sesuai dengan milik kerajaan seperti apa yang wajar. Bukan memiliki langit, memiliki bumi. Bukan. Demikian pula kalau konteksnya berbicara tentang makhluk. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Tiba-tiba dimasukkan sifat Allah. Juga sifat Allah sesuatu. Berarti diciptakan oleh Allah. Ini kebodohan namanya. Tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti makna kul. إذ المراد الهدمة الهدهد أنها ملكة ملكة كاملة في أمر الملك. Yani Hudhud menceritakan pada Nabi Sulaiman bahwasanya Ratu Bilqis ini memiliki segala sesuatu yang biasa dimiliki oleh para raja-raja. Qaghairu muhtaja ila ma yukmil bihi amra mulkiha, yani dia tidak butuh untuk mendapatkan segala sesuatu yang lain karena sudah punya semua dari urusan-urusan kerajaan. Utiyat min kulli syai. Walihada nazair kathirah, dan pada pembicaraan-pembicaraan seperti ini atau yang semirip dengan ini sangat banyak contoh-contoh lainnya dalam Quran ataupun sunnah atau dalam pembicaraan orang-orang Arab. Kalimat kullu ditafsirkan sesuai dengan konteks pembicaraannya. Walaupun bahasanya tidak ada orang satupun, saya datang ke sana enggak ada orang satupun. Ya tentunya dirinya orang juga ada di situ ketika itu. Atau dikatakan tidak ada satu orang pun yang hadir. Mungkin ada orang hadir yang bukan untuk ngaji di situ. Karena maksudnya enggak ada yang hadir untuk ngaji. Ini semua yubham min siyakil kalam. Yubham min qara'in. Bisa dipaham dari qarinah-qarinah, dari tanda-tandanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan asakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.